Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyirillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Perkenaan baik zina itu najis. Demikian juga Abdullah bin Zaid bin Abdul Rafiq radhiyallahu anhu ketika melihat mimpi sekitar mimpi azan dalam tidur, Nabi berkata kepadanya, "Bilal, ajarkan kepada Bilal, karena Bilal itu lebih keras suaranya daripada dirimu." Maka ini menunjukkan bahwa kerasnya suara satu hal yang dicari dalam azan. Dalam daun bermiri Ibn Majah dari Abdullah bin Zaid. Semakin namulai sebilazim, kemudian sebetulnya bukanlah satu keharusan bagi kita anak tetap adillah untuk mencari-cari dalil yang menunjukkan bahasanya syariat tolakkan meluntut mengajarkan lirafi agar agar mengeraskan suara. Namun tiga hadis di atas ya, dibawakan dalam rangka tahwiyat al-hukmi menguatkan hukum. Wa ila sebenarnya seandainya tiga hadis di atas ketiga ada, maka asal arahin mikrofon asal segala benda adalah halal. Asal mikrofon adalah halal. Maka dibawakannya di sini adalah dalam rangka taqwiyatul adillah, menguatkan dalil. Dan berkaitan dengan mukabul ustaz di salat wal khutbah, maka yang tepat ya, pengeraswara dalam salat itu cukup untuk bahasa kita mik dalam saja, tidak perlu dimik luarkan. Cukup untuk orang-orang yang ada di dalam masjid. Ada boleh mengeluarkannya, tetapi kalau kita mengganggu masjid yang lain, kita masjidnya berdekatan, misalnya sholat Jumat berdekatan. Masjidnya terganggu. Kalau sholatnya adalah yang keluar dengan pengeras suara dua masjid. Dan kalau dalam masjid, misalnya tidak masalah. Demikian pendapat ada tadi dalam masa ini. Itu pengeras suara yang boleh untuk dalam sholat yang boleh untuk mik telah dan tidak boleh kalau untuk mik luar. Nah, Budi. Fatunna. masalan idza ittadana nasu faradan muayyanan minal bana'i minal bina'i minal bina'i aw faradan muayyanan minal qiyadi fal aslu al dhilu hatta yakuma dalilu ala al madhi wal madhu fad yakunu bil afsafi fad yakunu bil a'yani fal hariru muharramun bi aynihi wasawabun najilu anil ta'baini muharramun bi wasfihi idan al aslu fi asya'i kulluha al ahyanu wal manafi'u wal a'malu wa ghayruha al aslu fiha annaha halalun la isma fiha law qala qa'ilun al aslu muamalah wa yamina asya' adalah bagian dari syai hukum asal dalam muamalah adalah halal selainnya adalah firman Allah wa halalul bai'a wa haramul riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentang al-bay, di sini ada dua pendapat dari tafsir. Yang pertama mengatakan al-bay di sini istirah lintin, sehingga al-bay di sini maknanya umum, sehingga hukum asal semua bentuk jual beli adalah halal, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan bahwasanya jual beli ini dan itu terlarang. Maka pendapat pertama mengatakan al-bay ini adalah am. Sedangkan penjelasan yang lain tentang al-bay yang kedua mengatakan al-bay di sini adalah bentuknya itu dalam menjelaskan jenis, jadi jenis jual beli Allah halalkan. Jual beli itu Allah halalkan. Adapun rincian jual beli maka mengikuti dalilnya masing-masing. Secara umum ya, jenisnya jual beli halal, Allah halal. Bagaimana jual beli ini, jual beli itu, jual beli itu, ini tidak dihukumi berdasarkan hadis ini, namun berdasarkan dalil tidak dihukumi dengan ayat ini namun pakai dalil yang lain. Wa haram riba dan Allah mengharamkan riba. Maka semua transaksi jual beli hukum asalnya adalah halal. Demikian juga transaksi-transaksi yang lain. Wa orang-orang yang beriman maupun ukhuwah adalah kalian memenuhi perjanjian-perjanjian kalian. Termasuk perjanjian adalah semua transaksi, transaksi jual menyewa, transaksi jual beli, termasuk al-ukud dengan sering perjanjian damai, perjanjian kerjasama. Fa'amma Allah, maka Allah perintahkan bil wafa bil ukud untuk memenuhi semua akad. Ala ayyubatin ukidah, dalam bentuk apapun akad tersebut diadakan. Lebih ayy mu'amalah tenkana, dengan mu'amalah apapun, mau jual beli, mau sewa menyewa, malam Yesus selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang menjadi sebab kalian menghalalkan kemaluan perempuan. Dikutip oleh Bukhari dan Muslim dan ada di Umdatul Ahkam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kaum muslimin itu mengikuti perjanjian dan persyaratan mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Disebutkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan berkaitan dengan hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah ini, bahadal hadis maka hadis ini meskipun lemah secara sanad, akan tetapi benar maknanya. Maknanya dikuatkan oleh hadis Aisyah di Sahihain yang ada di Riwayat Bukhari dan Muslim dan merupakan salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Kullu syarat itu semua syarat yang tidak ada dalam Al-Quran, maka itu adalah syarat yang batil, tidak sah meskipun 100 syarat. Badalah ala anna makana muafiqan, maka ini dalil bahasanya transaksi yang muafiqan mencocokkan hukum Allah maka tidak batal. Semua perjanjian yang tidak semua perjanjian yang mencocokkan hukum Allah maka susah. Demikian juga semua transaksi. Kemudian al-adat, perkara non ibadah. Maka perkara non ibadah itu termasuk dalam al-asya, sehingga hukum asalnya adalah halal. Maka jika seorang manusia melakukan sesuatu ala wajil adati, ala wajil adat sebagai adat, maka tidak diingkari, tidak disalahkan. Ada orang duduk selonjor, mau duduk sila, mau jongkok. Tidak bisa kita katakan jongkok hukumnya haram. Kita mengharamkan jongkok, apa dalilmu? Siapa yang melarang duduk ini, bentuk duduk semacam itu, maka tidak boleh diingkari. Namun dengan catatan ala wajhil adat, ala wajhil adat, dalam bentuk adat. Jika sudah dalam bentuk ibadah, perkara adat tersebut disisipi nilai ritual, nilai ibadah, unsur ritual, maka jika tidak ada dalilnya maka hukumnya bid'ah. Orang mau lari di tempat, lari di tempat itu halal. Perkara ada, bukan perkara ibadah. Perkara ada, lari di tempat. Hukumnya boleh-boleh saja. Dan ada orang yang setiap masuk masjid lari di tempat 5 menit. Setiap masuk masjid. Contoh, ngawur saja. Gak ada, setahu saya gak ada yang demikian. Setiap masuk masjid, lari di tempat 5 menit, baru habis tanya di masjid. Begitu masuk ke masjid, lari di tempat 5 menit. Maka ini sudah tidak ada, sudah tidak lagi ala wajil ada. Karena wajil ada, karena perkara ada orang itu melakukannya karena satu hajat. Maka hajat itu orang melakukannya karena kebutuhan atau karena suka-suka. Kenapa lari pagi? Saya ingin sehat. Kenapa ke masjid kok jalan? Atau kenapa kok perginya kok cuma jalan? Saya ingin sambil olahraga. Kenapa kok perginya kok cuma sambil jalan? Bosan naik motor. Terus sekali-kali suka-suka. Tapi kalau itu jadikan satu hal yang rutin dan sehingga sudah tidak lagi sudah tidak lagi berstatus sebagai ala wajil adat, maka ini jadi bid'ah. Maka ada bid'ah dalam perkara adat. Namun kita yang ada dalam perkara ada, selama perkara ada tersebut tidak ada bid'ah dalam perkara ada, jika perkara ada itu murni perkara ada, artinya ala wajil ada. Perkara ada yang dilakukan ala wasil ada. Dan jika sudah diberi unsur tak aku di unsur ritual, nah ini ya, maka jadinya tidak. Orang geram itu bisa serak-serak jadi gak enak di mulut, geram betul-betul ya. Tapi setiap mau sholat geram dulu, setiap mau sholat geram dulu 5 kali baru takbiratul ihram. Ini jadi masalah. Nah sekarang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan ala wasil ada, mungkin tak syarat untuk berlakunya al-ashr bin adzab halal adalah syarat yang telah ala wasil adzab. Famasalah, maka misalnya banyak orang kita terbiasa terhadap muayyanah dengan zina, model bangunan model tertentu, bangunan model tertentu, misalnya rumah panggung Lampung itu rumah orang-orang Lampung itu artinya rumah panggung, tempatnya bangun rumah panggung. Kalau kalau saya mau ayanan yang siap atau model pakaian model tertentu batik, kalau mau sukanya batik, maka tidak boleh. Siapa yang suka rajin pakai batik tidak lagi kita nabi. Laki harus tidak suka batik. Itu dari mana jenis itu melakukan demikian. Kalau aku lahir kamu maksudnya halal, saya tidak dapat jenis yang melarangnya. Falmaku, maka larangan itu ada dua macam, boleh jadi bila otak dengan kriteria dan boleh jadi dengan benda. Maka sutra itu haram karena bendanya. Sedangkan pakaian yang disebar yang di bawah mata kaki itu haram karena kriteria, karena sifatnya. Seorang yang mengatakan haram pakai batik, siapa yang pakai batik maka keluar dari satu sunnah. Maka kita tanyakan ini batik ini haram karena bida atau bila ongkok. Kalau bida jadinya apa? Adakah Nabi mengatakan jangan pakai batik? Atau bila ongkok, kalau bila ongkok, ongkok apa? Untuk tasawuf kafir, untuk tasawuf orang kafir yang benar tasawuf orang kafir. Jadi tidak ada tasawuf orang kafir. Netral. Dan terakhir yang tidak bisa dikatakan bersatu. Falat sumat makum asal dalam berbagai benda adalah seluruhnya al-ahyan, sebagian seluruhnya baik benda atau pemanfaatan benda atau satu perbuatan yang lainnya maksudnya adalah halal dan ada dosa di dalamnya. Wah asal asal dan asal ini kaidah ini yufid juga memberikan faedah kepadamu fi asya' katsirah dalam banyak hal, yaitu kalau siapa yang mengklaim menyelisih hukum asal maka dia wajib membawakan dalil. Yeah. semua hal yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Dan kita tidak boleh mengatur-atur dalam milik orang lain dengan izinnya. Maka di manakah dalil yang bukan asal pun asal segala sesuatu di muka bumi ini adalah halal? Maka jawabannya memang benar. Dunia ini seluruhnya milik Allah, dan kita tidak boleh mengatur-atur sesuatu di milik Allah dalam milik Allah sesuai dengan izin Allah. Akan tapi Allah sendiri yang telah memberikan izin kepada kita. Allah katakan, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dialah yang menciptakan kalian semua yang ada di muka bumi. Ma isim mausul menunjukkan makna umum. Dan Allah tegaskan keumuman yang ada dalam ayat ini dengan mengatakan jami'an. Dan Allah berfirman, "Wallazi khalaqakum ma fil samawati wa ma fil ardi jami'an." Dan Allah menunjukkan kepada kalian semua yang di langit dan semua yang di bumi jami'an seluruhnya dari Allah. Artinya datanglah Allah menunjukkan untuk kita semua apa yang di langit dan di bumi. Maka matahari itu Allah menunjukkan untuk kepentingan kita. Demikian juga rembulan, bintang-bintang, awan, angin, seluruhnya Allah menunjukkan demi kepentingan manusia. Wallillahilhamdulillah. Dengan izin Allah azza wa jalla. Dan Allah berfirman, telah Allah jelaskan untuk kalian semua yang Allah harapkan atas kalian kecuali yang kalian terpaksa mengerjakannya. Maka kita tidaklah mengatakan hukum asal segala sesuatu di muka bumi ini halal kecuali setelah kita mengetahui asalnya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk memanfaatkan semua yang menanggung di bumi. Jika dia mengatakan bukankah Allah berfirman, "Qul Allah azinulakum," katakanlah apakah Allah berikan izin bagi kalian ataukah kalian berdusta atas nama Allah. Kami katakan benar ayat tersebut maknanya demikian. Akan tetapi ayat tersebut berlaku untuk aturan-aturan syariat, hukum-hukum syariat. Ini wajib ini, wajib itu, dan juga ini, dan juga itu. Di mana mereka orang sendiri yang menghalalkan apa yang mereka mau dan mengharamkan apa yang mereka mau. Maka Allah berfirman, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syara'u lahum min ad-din ma lam ya'tan billah, mensyariatkan untuk mereka aturan-aturan yang mereka Allah izinkan. Oleh karena nadir pada saat itu setelah itu maka pembuat syair mengatakan, fi'lu amrin asyari'u rasulahu subhanahu wa ta'ala qawlu ta'ala syara'alakum min ad-dini wa qawluhu li kulli ja'alna minkum syi'atan wa mithaja lakinna ulama fi lakinna ulama rahimahullahu yaquluna inna syara'a wa syari'a dan larang ibadah kecuali dengan izin dari syariat. manfaat. Kalau di antara sifat Allah dan syarih adalah sifat Allah dan Rasulullah sara'alukum minisi bersyaratkan untuk kalian. Dengan juga firman Allah dikulin bagi setiap-setiap umat kami jadikan syariat dan minhaj sendiri-sendiri. Akan tetapi para ulama rahimahullah mengatakan bahwa syarih itu di samping sifat Allah dan sifat Rasul. Karena Rab Azza itu membuat syariat, Rasul juga demikian. Namun apa ya, syariat yang dikeluarkan oleh Rasul adalah syariat Allah. Wamna ibadatan ila fi syarih. Maka larangan ibadah kerja dengan izin pemilik syariat yaitu Allah. Artinya jangan kamu bolehkan ibadah kerja dengan izin Allah. Maka seandainya ada seseorang yang beribadah kepada Allah dengan satu ibadah, maka kita melarangnya sampai dia bisa menegakkan dalil atas disyariatkan hal tersebut. Ini bukan. Dan dalil kalau ibadah yang tidak diizinkan oleh pemilik syariat itu harus dilarang. Dalilnya adalah sabda Nabi, man amila amalan laisa li amrina fahuwa raddun. Dalam ayat yang lain, man ada sabi amrina man ada sabi amrina hadza ma laisa min fahuwa raddun. Maka izin di sini dalam kalimatnya adalah izin syar'i. Wa mana ibadatan illa bi idzni syar'i. Maka izin di sini adalah izin syar'i. Sisi pendalilan dari dua hadis ini, sehingga ibadah yang tidak Allah syariatkan berarti itu adalah ibadah yang tidak ada padanya perintah Allah dan Rasulnya, maka jadilah ibadah yang tertolak. Maka seandainya ada seorang yang beribadah kepada Allah dalam satu ibadah yang tidak Allah syariatkan, maka ini adalah ibadah yang tidak sah. Boleh jadi ibadah tersebut tidak disyariatkan dari asalnya. Dari asalnya memang tidak disyariatkan. Atau disyariatkan namun dalam bentuk yang lain, tidak dalam bentuk yang ini. Kalau dalam bentuk yang ini maka mengada-ada, tidak terlarang. Wa asbathahu ala hasababan ghairu sabitin syar'an. Atau menetapkan sebab dilakukannya satu ibadah ghairu sabitin yang tidak ada dalilnya syar'an secara syariat, maka ini tertolak. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut persyaratan ibadah yang sesuai dengan syariat berkaitan dengan Allah mengingkari orang-orang yang menetapkan syariat tanpa izin dari Allah. Amnam syurka insyaAllah menedihini malam ya'dam lihillah. Kita juga ayat yang terusnya kita baca. Qul a'allahu adzin lakum am 'alallahi taftahun. Abdul. Adillah, makanya dalil-dalil nakli yang menunjukkan bahasanya hukum asal ibadah adalah terlarang, kecuali jika terdapat dalil menunjukkan kalau itu disyariatkan. Sedangkan dalil dari nabar, dari akal sehat adalah ibadah adalah jalan yang mengantarkan menuju ridha Allah. Tidak mungkin kita menempuh satu jalan yang mengantarkan kepada Allah kecuali jika Allah sendirilah yang meletakkan jalan tersebut untuk kita. Jika Allah tidak meletakkannya, maka kita tidak tahu jalan ini akan mengantarkan kita kemana. Kalau betul, maka haruslah yang meletakkan jalan ini, al-muslim mantar atau pada ridha Allah, adalah Allah sendiri. Dan jika demikian, maka terdapat dalil minal asar, dalil dari wahyu, dan dalil dari nazar, dari akal sehat, yang menunjukkan hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali jika terdapat dalil menunjukkan kalau itu disyariatkan. Wal yu'lam hadza diketahui annahu la budda, haruslah ayakum dalil, terdapat dalil ala kaunil ibadah dimasyu'atan, status satu ibadah itu disyariatkan, fi kulima dalam semua perkara yang berkaitan dengan ibadah. Kalau tidak, maka haruslah ibadah tersebut mencocoki syariat dalam 6 hal. Dalam sebab, jenis, kadar, ukuran atau bilangan, tata cara, waktu pelaksanaan, dan tempat pelaksanaan. Saya dapatkan 6 hal ini pertama kali ketika membaca buku Semin Al-Bidah di Kembali Syariah wa Khatarul Ibtidah. baca buku Ibnu Taimiyah ini. Dan di situ saya jumpai di Syarah Arba'in dan bukunya adalah saya jumpai juga di bahasa Ibnu Taimiyah di sini. Awalnya pertama kali ibadah harus mencetaki syariat dalam masalah sebab pelaksanaan. Kita hanya melakukan sesuatu yang satu ibadah yang syariat menetapkannya itu sebagai sebab. Maka siapa yang menetapkan satu ibadah karena satu sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab, maka itu adalah ibadah yang tidak diterima karena syariat tidak mengizinkannya. Contohnya adalah Id dalam rangka peringatan dalam rangka Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Ini Id. Id ibadah. Nah, ibadahnya dan Id yang Allah ajarkan sebabnya adalah melonggar puasa dan dalam rangka haji atau setelah haji itu sebabnya Allah tetapkan untuk dirayakannya Id. Ada pun Id yang diadakan karena peringatan Maulid Nabi, maka ini sebabnya sebab buatan sendiri sehingga tidak benar. Di antara contohnya adalah apa yang dilakukan di bulan Rabiul Awal, yaitu peringatan Maulid Nabi. Maka peringatan Maulid Nabi innamay yahmilu alaihi, yang mendorong untuk mengerjakannya adalah cinta Nabi, kecintaan kepada Nabi di sisi orang-orang yang merayakannya. Atau kulit ini maksudnya adalah menyayangi Nasrani yang merayakan kelahiran Masih Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam, atau karena sebab-sebab yang lain. Atau tapi mayoritas mereka yang mendorongkan melakukan peringatan Maulid Nabi adalah kecintaan kepada Rasul wa dzikratul munan, kelahiran Rasul kama ja'a mudzikan angkatan mereka. Ini adalah sunnah. Tidak dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula di masa Nabi masa empat khalifah Rasulin, tidak pula di masa para sahabat, tidak pula di masa tabiin, tidak pula di masa tabi'in. Peringatan Maulid Nabi adalah satu kisah yang baru di abad 4 Hijriah. Padahal sahabat dan para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadar mengingatkan saya perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang mengundang satu umur pakin dan pulang badan berada. Fa'in pulang pakin juga ada orang yang mengatakan anada a'lam ala a'mal zalika ila mahakkatin di Rasulullah SAW. Aku tidaklah melakukan peringatan Maulid Nabi kecuali karena cinta Rasul. Maka jawabannya kita jawab dengan dua sisi jawaban. Lasta asyur

isim fa'il, isim fa'il itu tidak mesti bermakna menetapkan isim. Jadi sekedar menetapkan sifat. Faidah kalau mubtadi', maka jika ada seorang pelaku bid'ah, bid'ah itu baru menjadi sifat, belum jadi namanya. Artinya ada bacanya hal bid'ah. Terus dia mubtadi' melakukan bid'ah, rupa pengantar melalui mengatakan, aku tidaklah melakukan sesuatu hal yang terlarang. Aku cuma duduk membuat makanan untuk manusia dan memberikan makanan kepada manusia. Padahal memberikan makan untuk manusia itu berputar antara dua kemungkinan. Kalau tidak berubah, ya dianjurkan. Setelah itu, maka aku bercerita tentang dari hidup Rasul ke Allah Islam, berselawat ke Rasul, dan aku bacakan pasida itu syair yang lebih dari 6 syair. Kalau satu syair itu lebih dari 6 syair dalam baca aku pun pasida. Pasida masuk dalam baca Indonesia artinya laku. Maksudnya alih yang di sana tergantung kanjungan kepada dari bukankah ini adalah perkara yang diperintahkan, bukankah masing-masing dari kita mencintai diri, bukankah masing-masing kita adalah yusamnit asma'ahu yusamnit, ya, maknanya adalah umatik menyenangkan atau zaya menghiasi menyenangkan pendengarannya atau menghiasi pendengarannya dengan mendengarkan kasidah-kasidah saya-saya yang berbicara dengan ada waktu selama. Kemudian tidaklah benar tadi yang berdasarkan termasuk lah. Wahai lima yudinu, ini diantara perkara yang melemahkan pendapat yang membolehkan mengatakan menghadapi pada malam 12 Hijriah. Contoh yang lain adalah salat dua rakaat tidak kepada mereka kepada yang ini. Salat dua rakaat ketika masuk rumah sebelum duduk. Tapi nak ada ada yang mengutip dari lain maka berdasarkan realita tidak ada yang sudah yang mengutip tentang hal ini maka kami katakan ini adalah tidak karena tidak terdapat dalam syariat bahwa masuk rumah belum tetap untuk sholat dua rakaat. Perkataan Syekh Utsaimin di sini adalah benar jika memang tidak terdapat dalil. Namun terdapat dalil. Nampak dapat dalil yang menunjukkan dianjurkan sholat dua rakaat setiap kali masuk rumah. Nih, yang dalilnya bisa dibaca di Ru'yatul Mutatawwi di Shalat Tatawwu karya Tasmun. Dan hadisnya di dinyatakan sahih. Maka berdasarkan hal tersebut maka apa yang dikatakan tersebut yang di sini tidak tepat. Nah, sekedar untuk contoh penerapan kaidah kita katakan ya tidak masalah. Seandainya tidak ada dalil, maka salat dua rakaat setiap kali masuk rumah hukumnya salat. Rasulullah berlama tiga saat. Kemudian seorang setiap kali dia kececaan habis makan apa suaranya namanya kan orang kenyang kececaannya kan tersendawa sedekap setiap kali tersendawa mengucapkan alhamdulillah. Kita katakan ini tidak karena tidak ada dalilnya. Memang lawful itu seandainya diandalkan anak insan namun bisa ada tersisi ada orang yang tertahan tidak bisa bersendawa artinya dia terkena bimara dan penyakit yang menghalangi dia untuk bersendawa kemudian hilanglah penyakit tersebut sehingga dia bisa bersendawa maka pada saat itu disyariatkan baginya untuk mendapat alhamdulillah hanya dengan nikmat wa in hasab bi nikmat dan jika nikmat telah terwujud maka mestilah Allah nikmat tersebut. Seandainya ada orang mengatakan kenapa kita tidak boleh memuji Allah saat bersendawa bukankah orang yang bersin memuji Allah saat bersin maka jawabannya memang betul demikian akan tetapi alhamdulillah setelah bersin itu ada sunnahnya ada hadisnya sekarang ini tidak ada hadisnya kemudian adalah dan seorang yang setiap kali memaaf dia mengucapkan alhamdulillah insyaAllah ini kebiasaan orang awam Saudi kalau memaaf alhamdulillah insyaAllah dan tempat kita bacanya ganti daripada mengumal istighfar maka apa hukum istighfar daripada mengumal atau ta'awud daripada mengumal pun tidak ada tidak ini hukumnya kita tidak jika ada yang bertanya bagaimana kok kita hukumnya tidak pasal Nabi mengatakan mengumal itu kita menyesal dan Allah berfirman dalam Al-Quran dan kita Allah dimudah oleh setan wasta'in billah maka kita lakukan dengan kepada Allah kami katakan laisal murad bukan yang dimaksud binadri dan godaan adalah godaan semacam ini godaan punya menguat nah yang dimaksud dengan godaan adalah setan menggoda untuk melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban Allah. Adapun menguap, ini bukan termasuk nafsu. perempuan cuma memuah itu menunjukkan malas dan setan mencintai seorang manusia yang marah. Dalil hal ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang memuah supaya menahan semaksimal yang bisa dilakukan. Jika tidak bisa menahan, maka adalah dia letakkan mulutnya, tangannya di mulutnya. Dan Nabi tidak memerintahkan orang tersebut untuk ta'awud dari setan yang terkutuk. Maka di sini sebab yaitu menguap sudah ada di masa Nabi, dan Nabi tidak menetapkannya sebagai sebab ta'awud. Dan jika demikian aku jahatlah antamun al-ibadah satu ibadah itu menyebabkan kejahatan dalam sebabnya. Demikian juga orang yang setiap kali berdiri untuk sholat maka mengucapkan